di bulan-bulan yang lainnya. Sebagaimana pula tingkatan pahala amal soleh yang dikerjakan di bulan-bulan itu lebih besar daripada pahala amal soleh yang dikerjakan di bulan-bulan yang lainnya. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Oleh karena itu, janganlah kalian mendzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan itu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Hai, fi kulliha, fil ashhuri kulliha, yaitu janganlah kalian mendzalimi diri-diri kalian di seluruh bulan-bulan itu. Dalam 12 bulan, dalam setahun, kita dilarang mendzalimi diri-diri kita dengan melakukan maksiat-maksiat, dosa-dosa. Thumma khassa min dalika arba'ata hurum. Kemudian kata Ibn Abbas, Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan dari bulan-bulan itu 4 bulan secara khusus, ada larangan khusus melakukan kezaliman lebih daripada bulan-bulan yang lainnya. Fala tadzimu fihinna anfusakum. Faja'alahunna huruma. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan 4 bulan itu sebagai bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia. Wa 'azzama hurumatihinna, dan Allah subhanahu wa ta'ala membesarkan, mengagungkan kehormatannya khusus 4 bulan itu. Wa ja'ala dzamba fihinna azam, dan Allah menjadikan dosa di bulan-bulan itu lebih besar daripada bulan-bulan yang lainnya. Wal 'amal shalih wal ajra azam. وجعل العمل الصالح والأجر أعظم, dan juga menjadikan amal soleh serta pahala di bulan-bulan itu lebih besar daripada bulan-bulan yang lainnya. Kata Qatadah rahimahullah, salah satu imam dari kalangan tabi'in, inna allaha astafa safaya minal khalq, sesungguhnya Allah memilih pilihan-pilihan dari makhluknya. Wastafa minal malaikati rusula wa minal nasi rusula, Allah memilih rasul-rasul dari kalangan malaikat, memilih rasul-rasul dari kalangan manusia. Wastafa minal kalami dzikrah, dan Allah memilih dari ucapan-ucapan dzikrullah, dzikir memuji Allah. Wastafa minal ardil masajida, Allah memilih dari permukaan bumi masjid-masjid. Wastafa minal ayami, wastafa minas syuhuri syahr Ramadan wa arba'atan hurum wa ashhur hurum, dan Allah subhanahu wa ta'ala memilih dari bulan-bulan yang ada yang diistimewakan, dimuliakan lebih dari yang lainnya, disucikan lebih dari yang lainnya, bulan Ramadan dan bulan-bulan haram. وَمِنَ اللَّيَالِي أَيَّامَ الْعَشَرِ وَمِنَ الْأَيَّامِ أَيَّامَ الْعَشَرِ dan memilih dari hari-hari yang ada, yaitu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Wa minal layali lailatul qadr, dan Allah memilih dari malam-malam yang ada, yaitu malam Lailatul Qadr. Fa'azzimu ma'azzamallah, maka hendaknya kalian mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah. Fa innama tu'azzamul umuru bima 'azzamahullah 'inda ahli al-'aql wal fahm, karena sesungguhnya perkara-perkara itu diagungkan, dibesarkan sesuai dengan pengagungan Allah Subhanahu wa taala terhadapnya, sesuai ketentuan ketetapan Allah Subhanahu wa taala di sisi orang-orang yang faham dan di sisi orang-orang yang berakal. Ya ibadallah, 4 bulan haram itu adalah apa yang diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu muttafaqun alaihi, yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, ketika Nabi alaihi salatu wassalam pada hajjatul wada' di awsati ayami tashriq, di pertengahan hari-hari tashriq, Nabi alaihi salatu wassalam berkhutbah di Mina. Nabi mengatakan, inna zamana qad istadara tahayatihi yawma khalaqallahu samawati wal ard. Sesungguhnya zaman, waktu sekarang berputar sesuai perputaran yang telah ditetapkan oleh Allah, yang ditakdirkan oleh Allah, di hari Allah menciptakan langit dan bumi sebagaimana adanya sejak awal. Ini penetapan dari Nabi AS menegaskan bahwa demikianlah ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur perputaran masa sesuai yang Allah ciptakan, takdirkan di hari Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanah itna asyara syahra, dalam setahun ada 12 bulan. Minha arbatun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram, yang mulia. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Kata Nabi, thalathatu mutawaliyat, ada 3 bulan yang berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. Wa Rajab mudhar baina Jumada wa Sya'ban, dan yang terpisah sendiri ada bulan Rajab, yaitu bulan yang berada antara bulan Jumada dan Sya'ban, sesuai penetapan mudhar, orang-orang mudhar. Jadi bulan-bulan haram itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. Kita sekarang berada di bulan Dzulhijjah, dan secara khusus di bulan Dzulhijjah ini, dari awal Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah memiliki keistimewaan lebih daripada hari-hari yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala memilih di antara hari-hari itu yang diistimewakan, dipilih untuk diberi keistimewaan adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kita berada di hari ketiga sekarang dari bulan Dzulhijjah, dari 10 awal bulan Dzulhijjah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan yang lainnya, Bukhari, Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan yang lainnya. Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni ayyam al-'ashr. Tidak ada hari-hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala beramal saleh di dalamnya selain 10 kecuali hari-hari yang 10, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Kalau mereka mengatakan, sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah, tidak pula jihad fi sabilillah mengalahkan amal saleh yang dilakukan dikerjakan di 10 awal Dzulhijjah? Kata Nabi, la, walal jihad fi sabilillah, tidak pula jihad fi sabilillah bisa mengalahkan amal saleh yang dikerjakan di 10 awal Dzulhijjah itu. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malih, atau illa rajulan kharaja binafsihi wa malih wa lam yarji' min dhalika bisyai', kecuali seseorang keluar berjihad di jalan Allah membawa dirinya, jiwa raganya, dan harta bendanya, perbekalannya, dan tidak kembali sedikit pun, dia gugur sebagai syahid di medan jihad fi sabilillah. Hanya itu yang bisa mengalahkannya. Amal saleh yang dimaksud pada hadis ini bermakna umum, meliputi seluruh amal saleh. Meliputi seluruh amal saleh. Salat, zikrullah, sedekah, puasa, dan yang lainnya. Oleh karena itu ulama mengatakan disunnahkan memanfaatkan 10 awal bulan Dzulhijjah dengan puasa sunnah untuk meraih keutamaan yang besar di hari-hari itu, dan puncaknya tanggal 9 Dzulhijjah yang bertepatan dengan wukuf di padang Arafah bagi jamaah haji. Maka disunnahkan secara khusus bagi orang-orang yang tidak wukuf di Arafah untuk berpuasa sunnah, puasa Arafah. Yang keutamaannya, ketika Nabi SAW ditanya pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, Nabi menjawab, yukaffiru sanal madiyata wal atiyata, menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dosa-dosa yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Ini keutamaan luar biasa. Dosa-dosa kecil yang kita lakukan setahun yang lalu dan setahun yang akan datang akan dihapuskan dengan puasa tersebut. Adapun dosa-dosa besar, kedzaliman-kedzaliman yang tingkatannya besar membutuhkan taubat tersendiri. Nabi alaihissalam yaqul, as-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna majtanabal kaba'ir, salat lima waktu dari satu salat ke salat berikutnya. Jumat, salat Jumat dari salat Jumat berikut, salat Jumat ke salat Jumat berikutnya. Ramadan ke Ramadan berikutnya, rentang waktu tersebut dosa-dosa kecil yang dilakukan akan terhapus dengan amalan-amalan yang disebutkan. Selama orang itu meninggalkan dosa-dosa besar, artinya dosa-dosa besar tidak terhapus dengan salat lima waktu, tidak terhapus dengan salat Jumat, dengan puasa Ramadan, apalagi dengan puasa sunnah Arafah. Akan tetapi dosa-dosa kecil akan terhapus dengannya. Kemudian tanggal 10 Dzulhijjah yang merupakan hari raya Idul Adha, Idul Kurban, haram berpuasa. Dan begitu pula 3 hari setelah Ayyamut Tasyriq, 11, 12, 13 Dzulhijjah, bagian dari hari raya itu yang dikenal dengan Ayyamut Tasyriq, juga diharamkan berpuasa. Semoga kita diberi taufik oleh Allah, ditolong oleh Allah untuk menjaga diri-diri kita semua dari kedzaliman-kedzaliman, dari maksiat-maksiat, dosa-dosa di bulan-bulan haram tersebut. dan kita diberi taufik dan pertolongan oleh Allah untuk memanfaatkan seefektif mungkin, semaksimal mungkin hari-hari ini, 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini, untuk banyak-banyak beramal soleh, meraih keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma aqulu lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Di antara amal-amal salih yang masuk dalam keumuman makna hadith Ibn Abbas, tidak ada amal salih yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada amal salih yang dikerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah, yaitu takbiran, membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, dan yang semisal dengan itu, dalam rangka memuji Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini masuk dalam makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Al-ayah, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat buat mereka, dan agar mereka memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang diketahui, yang ditentukan, atas apa yang Allah anugerahkan kepada mereka berupa hewan ternak yang disembeli sebagai hewan-hewan kurban. Telah datang afad dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, menafsirkan bahwa hari-hari yang diketahui, yang ditentukan itu adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam hadis muttafaq alaih, bahwa sebagian sahabat yang berhaji bersama Nabi alaihi salatu wassalam pada Hajjatul Wada', ketika mereka bertolak dari Mina ke Arafah, mereka di tengah jalan, sepanjang jalan, sebagian dari mereka melakukan takbiran sebagai pengganti talbiyah, dan mereka tidak diingkari oleh Nabi alaihi salatu wassalam, karena hari-hari itu adalah hari-hari untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan bertakbir. Begitu pula telah datang asar amalan dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, melakukan takbiran di hari-hari itu. Dan takbiran itu berlanjut terus sampai di akhir hari-hari tasyrik, dengan terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah, berakhir pula lah waktu untuk bertakbir. Takbir mutlak kapan saja, di mana saja, kecuali di tempat yang terlarang, seperti di dalam kloset, maka terlarang untuk bertakbir. Selain itu, di tempat mana saja seorang berada, meskipun dia sedang berbaring, dia sedang berjalan, setiap waktu memaksimalkan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan takbiran, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Selain itu, ada pula amalan takbir yang dicontohkan oleh sebagian sahabat, meskipun tidak datang riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam secara khusus, akan tetapi takbiran tersebut yang dikenal dengan takbir muqayyad, takbir terikat, terbatas setelah sholat, telah dicontohkan oleh beberapa sahabat yang mulia, yang menunjukkan bahwa itu bagian dari makna keumuman dalil untuk bertakbir di hari-hari itu. Sebagaimana dicontohkan oleh Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, mereka memulai takbir muqayyad, memulai takbir secara khusus setelah salat, usai salat lima waktu, yaitu sejak usai salat subuh tanggal 9 Dzulhijjah yang merupakan hari Arafah. Maka ini bisa kita amalkan. Kita mulai seusai salat subuh. Seusai salat subuh tanggal 9 Dzulhijjah. Setelah kita beristighfar 3 kali dan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalal wal ikram, kemudian kita lanjutkan dengan takbiran. Ya ibadallah, takbiran, takbir muqayyad ini pun berakhir dengan berakhirnya salat yang terakhir di hari tasyrik, yaitu salat asar. Jadi takbir muqayyad ini terakhir kita amalkan usai salat asar tanggal 13 Dzulhijjah. Dengan terbenamnya matahari berakhir waktu untuk bertakbir. Kemudian yang terakhir yang ingin kami sampaikan pada khutbah ini, kami ingatkan kepada kaum muslimin yang diberi kemudahan dan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berkurban tahun ini, maka berlaku pada siapa saja yang telah berniat untuk berkurban dengan masuknya 1 Dzulhijjah, terlihatnya hilal Dzulhijjah, berlaku padanya hukum yang ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk tidak memotong kukunya, tidak memotong rambutnya, tidak memotong kulitnya, kecuali dalam keadaan darurat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza dakhala al-ashru wa fi riwayah, idza ra'aitum hilal Dzulhijjah," jika telah masuk awal 10 Dzulhijjah, jika kalian telah melihat hilal Dzulhijjah, "Idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum ayyudhiya," dan salah satu dari kalian bermaksud untuk berkurban, "fala yamassanna min syari wa basari syai'a," maka jangan sama sekali dia menyentuh, mengambil, memotong, jangan sama sekali dia mengambil, memotong dari rambutnya, rambut mana saja dari tubuhnya, dan kulitnya, kulit mana saja, kulit yang ada di telapak kaki dan yang lainnya, sedikit pun. Dan pada riwayat yang lain, "Falyumsik an sya'ri wa atfarih," hendaknya dia menahan diri untuk tidak mengambil, tidak memotong dari rambutnya dan dari kukunya sedikit pun, kuku tangan dan kuku kaki. Hadits ini diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim. Hukum ini berlaku bagi pemilik kurban secara khusus. Pemilik kurban yang mengeluarkan harta untuk membeli kurban, untuk berkurban atas nama dirinya bersama dengan keluarganya. Namun keluarganya tidak terkena hukum ini. Hukum ini hanya berlaku bagi pemilik kurban itu. Adapun keluarganya tidak terkena hukum ini sedikit pun. Hendaknya diperhatikan dengan baik. Dan hukum ini berlaku sampai kurbannya disembelih. Hukum ini berlaku sampai kurbannya disembelih. Jika tertunda penyembelihannya sampai hari ke-11 atau hari ke-12, maka hukum itu masih berlaku sampai kurbannya itu sendiri disembelih. Wallahul muwaffiq. As'alullah subhanahu wa ta'ala ayyuhfiqana jami'an lil'amal salih fi hadhihi al-ayyam wa fi ghairiha min al-ayyam. Wa wallahu as'alu ayahfadhana jami'an min kulli su'i wa makruh. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.